Bagi teman-teman semua yang ada di sini yang masih mengalami seperti itu, kami namakan kalian semua dengan sebutan kesatria. Jangan badai